puji ilahi. Dihampakan dan kesulitan semuanya semata dugaan. Bila berdiri di bumi ini, pastikan hati suci murni. Pun berusaha bagi cita pertibaranlah di muka bumi, cari kurnia ilahi. Wow. Namun harus waspada selalu lanjut jalan berliku. Sabarlah menanti usia, tabahkanlah.